بسم الله الرحمن الرحيم. Setiap Anda punya kebutuhan ingin menyuruh Allah, maka cari nama Allah yang sesuai kebutuhan Anda. Gak harus disebut semua, Bu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, ya. Anda hafal. Tapi saat memohon, gak usah semua disebut. Cari di antara nama itu yang sesuai kebutuhan Anda. Ada kesulitan, sebut Ya Fattah. Rizki, sebut Ya Razzaq. Ada masalah, sebut Ya Sabar. Ada yang ganggu, sebut Ya Jabbar, Ya Malik. Ada yang menghukumi Anda, Anda terbatas, gak bisa ini. Sebut Ya Wahab. Permohonannya Rabbi Hab. Untuk kita, saya Li. Kami Lana. Awas, hati-hati. Kadang-kadang minta A, tapi disebut namanya yang B. Minta rizki, menyebutnya Ya Sober. Ya Sober, Ya Sober. Sober itu berbanding lurus dengan masalah. Jadi kalau Anda minta diberikan kesabaran, artinya Anda minta masalah. Kembalikan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, mereka menghukumi saya tidak mungkin punya keturunan. Saya terbatas. Maka saya mohon kepadamu Ya Rabb yang tidak punya batas. Innaka sami'ud du'a. Anugerahkan saya keturunan Ya Allah. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Perhatikan. Peristiwa pertama, minta. Peristiwa kedua, turun jawaban. Antara peristiwa pertama dengan yang kedua, disambungkan dengan huruf apaf, penyambung tadi. Apakah huruf yang menggunakan wau, fa, atau kathumma? Perhatikan ayat 39-nya. Fanadathul malaika. Fanadathul malaika. Wahuwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka turunlah malaikat menyeru menyampaikan. Sedangkan beliau masih dalam posisi berdiri dalam sholatnya di mihrab. Belum selesai sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah diberikan Yahya. Hidup, dari kata Al-Hayy. Yang kata orang mustahil ada seorang perempuan, maaf, yang sudah menopause dan diponis mandul secara klinis punya keturunan dan hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia.